Lapeh di pasu wang makironyo rimbo mano dihuninyo niat hati mama lu agunwang gunwang tapa lu runtua juo mabu adiangan angan sajo. Hatiku tulang balun di kajui urang. Padonyo lapua, yo lapua, badan di kandang. Elo lapai, sabalun di kajui urang. Si siap kemanang, pandai ma tak adolai. Konyo putui, ya putui, pilih nanti go.